Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, barakallahu fikum, setelah Syekh Shalal Fauzan hafizhahullah ta'ala membagi keadaan manusia, bahwasanya manusia terbagi menjadi tiga. Ada di sana manusia yang memiliki fitrah yang masih selamat, masih suci, kemudian sekaligus memiliki ilmu, maka orang tersebutlah yang paling bagus, nah tinggi kedudukannya. Kemudian pembagian yang kedua adalah manusia yang memiliki fitrah yang masih selamat, fitrah yang masih selamat dari syubhat, fitrah yang masih suci, tapi dia bodoh, dalam artian tidak memiliki ilmu, yaitu orang awam dari kalangan muwahhidin, ini juga keadaannya masih lumayan bagus. Kemudian yang ketiga, keadaan yang sangat jelek, tidak memiliki ilmu sekaligus fitrahnya rusak. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Nadri At-Tamimi rahimahullah ta'ala, kata beliau, fa jundullahi humul ghalibun bil hujjati wal lisan kama humul ghalibun bis sayfi was sinan. Kata beliau, maka tentara Allah Subhanahu wa taala humul ghalibun, mereka itulah yang akan menang, bil hujjati wal lisan, dengan hujjah dan lisan, hujjah dari Al-Qur'an was sunnah, lisan dalam menyampaikan dan juga melantunkan, na'am al-burhan, barakallahu fikum, seperti itu dalam berdakwah. Nah, tentara Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, dan tidak ada yang mengetahui tentara Allah Subhanahu wa taala melainkan Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ahlul haq insyaallah taala senantiasa mansur, senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu diketahui ujian senantiasa menyertai dirinya. Namun walaupun demikian, ahlul haq tetap akan ditolong dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kama humul ghalibuna bisayfi wassinan, sebagaimana mereka tentara Allah Subhanahu wa taala ahlul haq, mereka akan menang, atau mereka menang dengan bisayf, dengan pedang, wassinan, tombak. Nah, dalam peperangan menang dengan pedang, kemudian sinan itu tombak. Nah, barakallahu fikum. Kemudian perlu diperhatikan, barakallahu fikum, senjata, nah, yang paling kuat berkaitan masalah menghadapi syubhat adalah al-ilmu. Kemudian senjata yang paling kuat menghadapi syahwat adalah as-sabr. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizhahullah ta'ala, dalam syarahnya itu, qala ta'ala, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami, na'am lahumul ghalibun, bagi mereka kemenangan. Adhafal junda ilaih, Allah Subhanahu wa taala menyandarkan tentara, na'am pasukan kepadanya. Wa jundullahumul mu'minun, dan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang mu'minun. Yuqalu lahum jundullah, dikatakan kepada mereka jundullah, yaitu tentara Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu lahum hizbullah, dan juga dikatakan juga hizbullah, nam kelompok Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qouli ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kemudian di akhir apa? Di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau tidak akan menjumpai sekelompok kaum yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka saling mencintai orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Kemudian apa? Naam. Firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika hizbullah. Mereka adalah orang-orang yang termasuk golongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah, sesungguhnya tentara Allah Subhanahu wa taala, pasukan Allah Subhanahu wa taala, mereka lah yang akan beruntung. Fahum hizbullah wa jundullah, maka mereka orang yang beriman adalah pasukan Allah Subhanahu wa taala dan tentara Allah Subhanahu wa taala. Wal jundu jam'u jundi. Nam jundun itu jamak dari jundi, di tentara-tentara, pasukan-pasukan. Jadi mufradnya jundiyun, tentara. Wa wal muqatil al mudafi', jundi itu al muqatil, orang yang berperang, al mudafi' an dinillah, orang yang berperang kemudian mudafi', membela terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Wa adzafahum ila nafsihi tasyrifan lahum, dan Allah Subhanahu wa taala menyandarkan naam jun, ya, menyandarkan lafaz jun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Tasyrifan lahum, pemuliaan terhadap mereka, yaitu orang-orang yang beriman diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala lahumul ghalabah wal bil hujjah was silah, dan Allah Ta'ala jadikan mereka orang-orang mukminun, tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-ghalabah, dengan kemenangan. Bil hujjah wassilah, dengan hujjah burhan dari Al-Qur'an Sunnah, sekaligus nah ketika berperang mereka diberikan kemenangan dengan silah, senjata untuk menghancurkan atau membunuh mereka. Jundullahi humul ghalibun. Tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka yang akan menang. Bil hujjati wal lisan, dengan hujjah dan lisan, yakni bil ilmi wal ma'rifah. Hujjah, karena apa? Hujjah tidak akan tegak kecuali dengan ilmu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Yakni bil ilmi wal ma'rifah, dengan ilmu dan al ma'rifah, pengetahuan. Wa mujadal, dan juga mendebat al batil. Wa mujadalat al batil, dan mendebat al batil. Fama tuqabilu ahli haqqin wa ahli batil fi khusumatin illa, maka tidaklah na'am barakallahu fikum ahli haq itu berhadapan dengan ahli batil fi khusumatin pada suatu permusuhan, illa taghlibu ahli haq, kecuali ahli haq itu yang menang, kecuali ahli haq itu taghlibu, mengalahkan ahli batil, mengalahkan ahli batil fi khusumat, pada permusuhan-permusuhan, wal munadharat, perdebatan-perdebatan, daiman wa abadan, seringnya seperti itu dan terus-menerus. Nah, senantiasa diberikan kemenangan. Paham ya? Karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan kepada ahlul haq dan juga ahlus shalah dan juga ahlul hujjah. Barakallahu fikum, sehingga apa? Ketika seseorang sudah diberikan kekuatan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala ghaliba lahum. Enggak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan mereka. Iyang surukumullah fala ghaliba lakum. Wa iyakhdhulukum faman dzalladzi yansurukum ba'di? Iyang surukumullah. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolong kalian, memberikan dukungan kepada kalian, memberikan pertolongan kepada kalian, nanti yang surkumullah fala ghaliba lakum. Enggak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan kalian. Begitu pula sebaliknya, wa iyakhdhulukum, dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala merendahkan kalian, menghilangkan dukungan pada kalian, Allah Ta'ala tidak menolong kalian, faman dzalladzi yansurukum ba'di? Siapa lagi yang akan menolong kalian setelahnya? Enggak ada. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, sehingga pertolongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Wa man nasru illa min indillah, innallaha azizun hakim. Dan tidaklah ada pertolongan kecuali datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Berikutnya, fahumul ghalibuna bil hujjah ma'al mubtilin, maka mereka ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah yang akan menang dengan hujjah. Nah, ma'al mubtilin, bersama orang-orang ahlul batil. Dalam artian ahlul batil terkalahkan. Kama annahumul ghalibun bisayf as-sinan fil ma'arik, sebagaimana ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah, nam ahlul haq yang mereka memegang bendera Al-Qur'an dan Sunnah, mereka sebagaimana mereka menang dengan pedang dan tombak fil ma'arik, di medan peperangan. Ma'arik, di medan peperangan. Ida nam, ida tuqabilu jundan. Nam, apabila dua tentara berhadapan. Nam, al-muslimun wal kufar, dua tentara, dua pasukan berhadapan, al-muslimun wal kufar, fa innahu yantasirul muslimun. Maka sesungguhnya kaum muslimin akan tertolong alal kufar. Nah, terhadap orang kafir. Dalam artian Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Nah, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Nah, dan itu telah merupakan kewajiban atau hak kami yang memberikan pertolongan kepada orang-orang mukminin. Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada mereka. Orang kufar dihinakan. Nah, barakallahu fikum. Namun terkadang barakallahu fikum, orang kufar juga bisa meraih kemenangan. Mungkin karena tipu daya atau mungkin karena kelemahan yang ada pada kaum muslimin, kemaksiatan yang ada dalamnya, kemudian diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka memperbaiki saf-saf kaum muslimin. Nah, kaum muslimin memperbaiki saf-saf, kemudian dibersihkan dari apa? Dari kesyirikan, dibersihkan dari kebid'ahan misalnya. Akhirnya Allah Ta'ala pun juga memberikan kemenangan kembali kepada kaum muslimin. Nah, idza tawaffarat syurutun nasr, apabila terpenuhi padanya syarat kemenangan. Di antaranya apa sih? Di antaranya kata beliau, idza tawaffarat syurutun nasri fihim bi an tawakkalu 'ala Allah wa ta'assamu billah wa ata'u Allah wa rasulahu, yaitu dengan cara mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kemudian wa ta'assamu billah wa ta'assimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa ata'u Allah wa rasulahu wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dalilnya banyak sekali tentang keadaan mereka-mereka orang yang bertawakal. Bertawakal kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan berikan rezeki, diberikan kemenangan kepada mereka. Naam, barakallahu fikum. Wa'tasamu billah, dan mereka ketika beritisam, berpegang teguh dengan tali Allah, Al-Quran, As-Sunnah. Wa ata'allahu rasulah, dan mentaati Allah dan Rasulnya. Fa'in hasala fihim khalalun, namun apabila terjadi pada mereka khalal, apa khalal? Kerenggangan. Nah, terjadi kerenggangan, lahiqat bihimul hazimah, niscaya na'udzubillah ya, akan teriringi atau mengikuti pada mereka al-hazimah, kekalahan. Kama hasala lis-sahabah fi waqti Uhud, sebagaimana yang terjadi kepada para sahabat di nah, kejadian perang Uhud. Lama asaw amr rasul, ketika mereka bermaksiat, ketika mereka mengingkari, menolak, atau mereka bermaksiat daripada perintah Rasulullah SAW, diperintahkan suruh di atas gunung, malah mereka turun berbuat maksiat. Hati-hati, wa may yasillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida, atau faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi hati-hati, Rasulullah sudah menetapkan sebuah perkara, kalian duduk tunggu di sana di atas gunung, jangan turun. Nah, ketika itu malah mereka turun. Nah, turun mungkin mau mengambil ghanimah dan misalnya, ternyata tipu daya di balik itu. Akhirnya mereka semua kena apa? Hazimah. Nah, serangan dan juga enam kotar katir karena tidak adanya ketaatan kepada Rasulullah SAW. Hati-hati. Sehingga Allah dan Rasulnya ketika menetapkan sebuah perkara, jangan mencari pilihan yang lain. Naam, jangan mencari pilihan yang lain. Dalam artian kita harus tunduk, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Naam. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun wanita, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, sebuah hukum, sebuah perintah, kemudian dia mencari pilihan yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang berbuat maksiat, mengingkari, menolak perintah Rasulullah, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat-ingat, ini sebagaimana kisah perang Uhud. Lama asau amra rasul, ketika mereka bermaksiat nah, terhadap perintah Rasulullah, wa nazalu minal jabal, malah mereka justru mereka turun dari gunung, alladzi qala lahum, yang mana Rasulullah mengatakan kepada mereka, la tanzilu minhu sawa'an intasarna au huzimna, kata Rasulullah. Jangan kalian turun dari gunung itu, baik kita itu tertolong atau kita itu terkalahkan, jangan turun. Itu perintah Rasulullah. Falamma khalafu wa nazalu minal jabal, kemudian ketika mereka menyelisihi dan mereka justru turun dari gunung, halatul hazimatu bil muslimin, maka terjadilah kekalahan dan juga kacau balau terhadap kaum muslimin. Banyak yang terbunuh, na'udzubillah ya. Karena apa? Karena dalam keadaan menyelisihi satu perintah Rasulullah SAW. Hati-hati. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Kenapa? An tusibahum fitnah, akan ditimpa pada dia sebuah fitnah, sebuah ujian, sebuah malapetaka, bencana. Aw yusibahum adzabun alim, atau menimpa pada dia azab yang pedih. Na'udzubillah ya. Jangan sampai kita menyelisihi walaupun satu daripada syariat Rasulullah SAW. Kalau kita belum mampu, paling minim apa? Jangan mengejek atau jangan menyepelekan. Wah itu cuma sunnah, wah itu cuma ini. Jangan. Kalau belum mampu, ya udah. Kita berharap semoga kita diberikan kemampuan. Seperti kita memakai siwak. Pakai siwak apa? Sunnah. Tiap kali mau sholat, sunnah. Nah, apa itu kata Rasulullah? Laula ana syuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau seandainya tidak membebankan atau tidak memberatkan umatku, saya perintahkan nah untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Nah ini hukumnya sunnah, barakallahu fiik. Tapi kalau kita tidak mampu, jangan mengecek, wah itu cuman sunnah. Jangan diartikan cuman sunnah, itu jangan diartikan cuman, jangan dikatakan cuman. Ya sunnah. Terus bagaimana kalau kita tidak mampu? Kalau kita tidak mampu ya, semoga Allah SWT memberikan kemampuan. Begitu. Jangan malah kita mengatakan cuman sunnah. Wah itu cuma makruh. Jangan, hati-hati juga. Minum dengan berdiri boleh enggak? Itu kok hukumnya makruh, cuman makruh aja, santai aja minum dengan berdiri. Jangan, kalau tidak ada halangan, tidak ada rintangan untuk minum dengan duduk, untuk minum dengan apa? Duduk, maka dengan duduk minumnya, jangan dengan berdiri. Walaupun itu cuman makruh, tapi jangan dikatakan cuman makruh, karena ucapan cuman itu seringnya yang terjadi barakallahu fikum, mereka akhirnya na'am mengulur-ulur waktu hingga apa? Akhirnya dia minum sering dengan berdiri terus. Itu kan enggak wajib, itu kan cuma makruh. Nah, itu kan seperti itu kan enggak ada larangan, cuma makruh. Nah, hati-hati. Kalau enggak ada halangan, bisa dengan duduk lebih abdal dengan duduk. Nah, karena Rasulullah bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Nah, walaupun hukumnya, hukum asalnya apa? Boleh ketika ada faktor yang membolehkan. Barakallahu fiik. Nah. Berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Nazri At-Tamimi rahimahullah ta'ala, perhatikan baik-baik. Wa innamal khawfu 'ala al-muwahhid alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silah. Dan hanya saja ketakutan atau yang dikhawatirkan terhadap orang muwahhid adalah alladhi yasluku at-tariq, itu orang yang dia menempuh sebuah perjalanan, wa laysa ma'ahu silah, tapi dia tidak memiliki silah, tidak memiliki senjata. Naam. Maksud di sini senjata, di sini maksudnya apa senjata di sini? Senjata di sini maksudnya adalah keimanan yang kuat. Dia naam wahid, cuman keimanannya lemah. Itu dikhawatirkan sangat. Kalau seandainya dia terjatuh dalam perkara yang tidak diinginkan. Nah, barakallahu fik. Atau ilmu. Dia menempuh muwahhid, ami, orang awam, tapi tidak punya ilmu. Itu dikhawatirkan. Kenapa dikhawatirkan? Terjegal nanti. Terjegal atau dikhawatirkan dia kena syubhatnya ahlul batil yang memiliki ilmu itu. Nah, na'udzubillah ya. Alladhi man'au silah huwal kibr wal 'ujub. Hati-hati ini. Yang menghalang-halangi dia tidak bersenjata adalah apa? Sifat sombong dan juga nam al-'ujub. Al-'ujub itu bangga diri. Wah, ana ini sudah belajar lama ini. Enggak perlu belajar lagi pun sudah bisa. Wah, ini termasuk 'ujub nih. Bangga terhadap dirinya. Ini enggak boleh ya. Atau sombong. Wah, kamu barusan belajar kemarin sudah nasihat-nasihati. Kamu tuh baru-baru ngaji 2 tahun aja kok sudah nasihati. Aku ini sudah 10 tahun belajar. Nah, ini juga kiber. Nah, berkata Al-Imam Mujahid, Mujahid bin Jabir rahimahullah taala, beliau berkata, la yunalul ilm mustahin wala mustakbir. Nah, tidak akan bisa meraih ilmu orang yang pemalu dan sombong. Nah, la yunalul ilm mustahin wala mustakbir. Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau menuntut ilmu, mencari ilmu, jangan sombong dan juga jangan malu. Malu dalam kebenaran tidak diperbolehkan, tapi malu pada tempatnya itu yang terbaik. Kata Rasulullah, "Da'hu fa innal haya' la yati la bi khair." Biarkanlah rasa malu itu ada pada dia, karena sesungguhnya yang namanya rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Tapi malu dalam perkara apa? Dalam perkara yang tidak menghalang-halangi dia untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya rasa malu membuat dia menjauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat dia terjerumus kepada maksiatan, maka haram hukumnya. Paham ya? Jadi rasa malu yang bagaimana yang terpuji itu rasa malu yang justru memberikan dorongan dia untuk menuntut ilmu, mencari kebenaran dan bisa menghalang-halangi dirinya dari perkara yang maksiat. Berikutnya. Qala syarih Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala. Naam. Hada huwa al-waqi', inilah kenyataannya. Fal muwahhid alladhi yasluku at-tariq, maka ahlu tauhid yang dia itu menempuh sebuah perjalanan. Naam. Wa yuwajihul kuffar, dan dia berhadapan dengan orang kafir, yaqul wa yaqul, dan dia mengatakan ana ad'u ila Allah. Aku berdakwah di jalan Allah, wa laysa 'indahu ilmun, padahal dia tidak memiliki ilmu. Law yaqifu amamahu wahid min awamihim, kalau seandainya satu orang saja dari kalangan awam, naam, berdiri di hadapannya, wa yulqi 'alaihi syubhah mastata' al-jawab. Niscaya apa? Kalau disebutkan padanya syubhat, dia tidak mampu menjawab karena enggak punya ilmu. Ini yang dikhawatirkan. Dia benar muwahhid, tapi ilmunya ada enggak itu loh. Jadi bagaimana yang terbaik? Yang terbaik muwahhid dan berilmu. Muwahhid dan berilmu itu yang terbaik. Karena syubhat bisa ditepis. Barakallahu fiik. Jadi jangan sampai kita merasa sombong untuk mengajari, merasa tidak mau mengajari. Jangan. Semakin banyak ilmu yang kita keluarkan barakallahu fikum, semakin banyak faedah yang kita keluarkan kepada kaum muslimin, kemudian mereka menimba dan mengambil, menghafal, maka itu tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya, justru manfaat akan mengalir pada naam pengambil dan juga yang diambil ilmunya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Man dalla ala khairin falahu ajru misli ajri fa'ilih. Barang siapa menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala yang melakukannya. Nah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Nah, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menghidupkan sunnah, mengajarkan sunnah, sunnah yang baik, maka na'am dia mendapatkan pahala pengajaran tersebut dan juga pahala orang yang mengamalkannya hingga tegak hari kiamat. Kemudian apa? Kemudian tidak berkurang sedikit pun dari pahalanya. Barakallahu fikum, bertambah terus. Jadi usahakan tawadhu' ya, barakallahu fikum. Ma tawadhu' ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang itu tawadhu' kepada Allah Subhanahu wa taala, na'am, melainkan Allah taala akan angkat derajatnya. Melainkan Allah taala akan angkat derajatnya. Barakallahu fikum. Berikutnya dikit lagi. Fa hadha mimma yujibu 'ala talabatil ilm. Ini termasuk perkara yang mengharuskan para penuntut ilmu wa 'ala du'ati ila Allah dan terhadap para da'i Allah Subhanahu wa taala khususan sana khusus an yatafaqqahu fi dinillah. Hati-hati. Inilah yang wajib untuk senantiasa bertawakkuf, memahami dalam agama Allah Subhanahu wa taala, wa an yata'allamu hujjatallah wa barahinah dan wajib mereka mempelajari apa? Hujjah-hujjah Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah dan juga burhan-burhannya. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih yang sering kita dengar, bahkan kita semuanya menghafalnya, hadis riwayat Bukhari Muslim dan hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa itu? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Tanda kebaikan. Perhatikan. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan pada seorang itu kebaikan, maka Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam agama. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, kata beliau apa? Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, na'am, ketika mensyarah atau menjelaskan hadis ini, kata beliau apa? Na'am, walazimu dzalik anna man lam yufaqihu Allah fid din lam yurid bihi khaira. Perhatikan itu. Ketika beliau membacakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan pada seorang, maka Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam agama, kata beliau, walazimu dzalik. Berarti keharusannya ucapan tersebut apa? Man lam yufaqihu Allah fid din lam yurid bihi khaira. Itu keharusannya. Berarti orang yang tidak dipahamkan Allah Ta'ala dalam agama, berarti Allah Ta'ala tidak inginkan padanya kebaikan. Fayakunu tafaqquhu fid din fardhon, kata beliau. Fayakunu atafaqquhu fid din fardhon. Maka menjadilah menuntut ilmu, mencari ilmu, memahami agama ini fardhon, wajib. Wa tafaqquhu fid din, kata beliau, dan memahami agama dengan cara apa? Bi ma'rifatil ahkam syar'iyyah, na'am, ma'al adillati as-sam'iyyah. Wa man lam ya'rif dzalik falam yakun mutafaqqiha, kata beliau. Barang siapa, jadi tafaqquh fid din itu dengan cara mengetahui apa? Mengetahui hukum-hukum syariat ini dengan dalil-dalil as-sam'iyyah. Apa dalil sam'iyyah itu? Dalil sam'iyyah adalah dalil yang bersumber dari Al-Qur'an was sunnah, kata beliau. Wa man la ya'rifu dzalik aw wa man lam ya'rif dzalik falaysa bimuktafaqqih atau lam yakun mutafaqqiha. Barang siapa yang tidak tahu tentang masalah itu, tidak tahu hukum syariat, tidak tahu dalilnya, maka dia tidak dikatakan faqih. Barakallahu fikum. Jangan sampai keliru dalam melangkah dan juga memahami. Nah, kata beliau, wa an yattala'u 'ala ma 'indal khusum wal kuffar, dan dalam mereka melihat terhadap apa yang terjadi permusuhan dan dari ma 'indal khusum, dari musuh atau lawan, wal kuffar orang kafir, wal munafikin orang munafikin, minal batil kebatilan yang ada pada mereka, min ajli an yadhadhu, dalam rangka agar mereka bisa menumpulkan, mematahkan syubhatnya, wa yakunu 'ala ma'rifatin bih, dan akan menjadi dia bisa mengetahui syubhat dan juga kebatilan yang ada pada orang kafir dan orang munafikin. Barakallahu fikum, ini termasuk syubhat atau termasuk bantahan terhadap syubhat yang mengatakan kamu belajar saja, sibukkan dengan belajar, enggak usah ngurusin fitnah. Wah, kita katakan, na'am, benar kita akan sibuk dengan belajar, tapi karena sibuk dengan belajar itu, kita akhirnya tahu fitnah. Nah, ketika tahu fitnah, kita sebarkan, kita dakwahkan, kita sebutkan fitnah mana yang terjadi. Seperti itu. Karena apa? Tujuan kita mengetahui fitnah bukan untuk terfitnah, tapi untuk berhati-hati dari fitnah tersebut. Tujuan kita mengetahui kebatilan ahlul batil. Tujuan kita mengetahui na'am kerusakan orang-orang kufar, orang munafikin. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya untuk berhati-hati dan bantah mereka. Bukan untuk kita ikut mereka. Barakallahu fiik. Jadi kita belajar menuntut ilmu, tidak masalah. Karena belajar itu, kita apa? Dengan belajar akhirnya mengetahui dan mengenal fitnah. Adapun ucapan mereka sibukkan dengan belajar, enggak usah tahu fitnah. Ini ucapan secara keumuman tidak benar. Kenapa? Karena seakan-akan tidak ada ilmu jarh wa ta'dil. Enggak ada pula hizbi mutadhi, itu enggak ada. Karena sibuk dengan belajar aja sudah. Kita katakan apa? Kita katakan bahwasannya na'am barakallahu fikum kita tetap belajar, di dalam belajar tersebut tetap kita mengetahui dan juga menjarah yang berhak untuk dijarah dan menta'dil yang layak untuk dita'dil. Mengatakan fulan hizbi, fulan mubtadi', fulan najmi, fulan mu'tazili, fulan tablighi. Seperti itu. Kalau enggak ada seperti itu nanti enggak ada yang baik, yang ada jelek, semuanya baik. Seperti syubhatnya orang-orang ikhwan muslimin, semuanya dianggap sama. Itu keliru besar. Ahli sunnah wal jamaah tidak demikian. Bahkan para a'immah mutaqaddimin, mereka ketika menjarah ta'dil, ada yang katakan fulan dajjal, fulan kazzab. Ada. Dajjal maksudnya adalah kazzab. Nah, barakallahu fiik, sehingga ada enam jarah ta'dil itu sesuai dengan tempatnya dan sesuai pada sesuai dengan kadarnya yang dijarah, yang tentunya sesuai dengan apa keadaannya, dalam artian la ifrat wala tafrit, tidak berlebihan dalam menjarah dan menta'dil, tidak pula menganggap remeh sehingga tidak ada jarah wa ta'dil. Barakallahu fikum wa hafidhakumullah jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.